mentari bakar semangatku, berburu untuk mendapatkanmu. Semakin lama menariknya kamu, semakin indah dalam anganku. Akan kurang ajarku, karena kamu jika tak suka, aku tak ingin bohong padamu. Kau yang tercantik, kau yang tercantik, kau yang tercantik. I'm not afraid.